بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى ثم ارفع رأسك من السجود kemudian angkatlah Raksaka kepalamu minas sujud dari sujud mukabbiran dalam keadaan bertakbir atau dengan keadaan bertakbir hatta ta'tadila sehingga kamu ta'tadil kembali tegak jalisan dalam keadaan duduk karena ini posisinya dari sujud setelah i'tidal kita mengangkat kepala atau mengangkat anggota badan kita dari sujud ke duduk di antara dua sujud yang itu menjadi rukun sholat sebagai pemisah antara sujud pertama dengan sujud yang kedua julus bainas sajdatain duduk di antara dua sujud lah duduk di antara dua sujud ini sama dengan i'tidal ruknun qasir rukun yang pendek di dalamnya ada syarat yang dilarang kita memanjangkan melebihi zikir al-masyru' melebihi zikir yang masyru' yaitu gadru aqalli tasyahud melebihi ukuran paling minimnya tasyahud paling sedikitnya tasyahud itu berarti apa? At-tahiyyatu lillah salamun alaika ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh atau assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah itu paling minimnya tasyahud lah duduk di antara dua sujud tidak boleh melebihi ini tidak boleh melebihi paling sedikitnya ukuran tasyahud karena ini adalah ruknun qasir rukun yang pendek sama halnya dengan i'tidal di rakaat pertama kedua ketiga bagi atau untuk sholat yang 4 rakaat atau rakaat pertama kedua untuk sholat yang 3 rakaat atau rakaat pertama untuk sholat yang 2 rakaat karena i'tidal terakhir boleh dipanjangkan untuk kunut baik itu kunut yang menjadi sunat seperti subuh atau seperti di salat witir di paruh kedua dari bulan Ramadan atau kunut nazilah di setiap salat yang kita menginginkan membaca kunut mafhum ini ya apa perbedaan rukun panjang dengan rukun pendek perbedaannya hanya untuk dihitung a'zar udzur semisal bagi orang yang lambat di dalam membaca ada orang baru hafal Fatihah baru bisa baca Fatihah ini kan enggak mungkin secepat orang yang hafal dari dulu Lah orang yang baru bisa baca Fatihah atau baru hafal, namanya orang baru hafal itu biasanya bacanya masih hati-hati. Nah ini kalau imamnya misalnya sudah ruku, sudah i'tidal. Ini kalau kita orang yang normal dalam arti dia bacaannya bisa cepat, bisa lambat. Ini jangan sampai dia apa? Terlambat dari imam dua rukun. Lah sebagian ulama mengatakan ruknul qasir itu enggak dihitung. Jadi ruku, i'tidal enggak dihitung. Ketika sujud, jangan sampai bangun dari sujud dia harus sudah berpindah ke rukun yang setelahnya. Atau langsung ngikuti imam dan rokaatnya enggak terhitung. Ini kalau orang, kalau ulama yang menganggap bahwa i'tidal enggak dihitung karena itu ruknun qasir. Tapi ada yang mengatakan enggak, ruknun qasir pun juga dihitung. Berarti jangan sampai imam berpindah dari i'tidal ke sujud. Ketika imam berjalan dari i'tidal ke sujud, sekalipun belum sampai sujud, dan dia masih berada di berdiri untuk membaca Fatihah, ini orang yang normal, batal sholatnya. Kenapa? Sudah terlambat dari imam dengan dua rukun. Tapi kalau orang yang ma'zur, karena badi'ul qira'ah, gak bisa baca cepat, bacanya gak bisa cepat, atau baru bisa baca, lah ini dimaafkan atau diberi keringanan sampai tiga rukun. Ya, jangan sampai berdiri dari sujud dia sudah berpindah dari berdiri ke ruku, atau dia langsung mengikuti imam dan rokaatnya tidak terhitung. Apa ya? Hanya untuk itu. Ada yang mengatakan rukunun qasir itu dihitung, ada yang mengatakan rukunun qasir tidak dihitung. Ya, perbedaan antara ulama. Lah, bangunnya kita dari sujud, ketika kita meletakkan dahi kita di tempat sujud, ketika bangun menuju ke duduk di antara dua sujud, itu sambil bertakbir Allahu Akbar, sambil bertakbir, sama dengan i'tidal ke sujud. Ketika kita i'tidal ke sujud itu Allah, jadi bukan Allahu Akbar, Allah baru gerak ke sujud, enggak, Allah. Jadi ketika mengucapkan takbir ini sudah sambil gerak. Jadi kalimat hamzah dari lafaz Allah itu ketika kita lafadzkan, kita ucapkan juga dibarengi dengan gerakan menuju ke sujud. Begitu juga sujud, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dibarengi dengan gerakan mengangkat atau bangun dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Sampai kapan takbirnya? Takbirnya sampai kita duduk. Ya, sampai duduk mutmain. Tumakninah. Ya. Jadi bukan berhenti sebelum duduk atau sudah duduk baru berhenti. Enggak, barengan. Berhentinya pas dengan duduknya kita. Itu afdolnya. Tapi boleh kita takbir sebelum duduk sudah berhenti takbirnya, boleh. Tapi afdolnya bersamaan, mengangkat kepala dari sujud dengan takbir, berhentinya atau duduk juga berhentinya takbir. Wajlis ala rijlikal yusra, duduklah pada kaki kirimu. Jadi kaki kiri kita duduki. Itu yang dinamakan dengan duduk al-iftirash. Kita ketika tahiyat pertama atau duduk di antara dua sujud itu menduduki kaki kiri. Kaki kiri kita duduki. Kaki kanan, wansib qadamakal yumna, tegakkan kaki kananmu. Kaki kiri yang seperti ini kan. Ini misalnya kaki ya. Nah, kaki kiri ini kita duduk di atasnya nih, pantat kita berada di atasnya, sedangkan kaki kanan tegak. Kaki kanan tegak seperti sujud, seperti saat sujud. Saat sujud kan dua-duanya kanan dan kiri tegak, bukan gini, nggak sah. Bukan juga cuma ujungnya jari-jari, enggak, tapi sedikit ditekuk supaya apa? Perut jadi kaki yang ada di bawah kan gitu, tekuk. Lah ketika duduk di antara dua sujud, dilempit ini kakinya. Kakinya dilempit, didudui. Jadi telapak kaki kiri dipakai duduk oleh pantat. Kaki kanan tegak seperti saat sujud. Kaki kanan tetap tegak seperti saat sujud. Lalu wadok yadaika, letakkan yadaika kedua tanganmu ala fakhidhaik. Letakkan kedua tanganmu ala fakhidhaik pada pahamu. Wal asabi mansura, jari-jari mansura lurus. Jari-jari lurus. Kalau kemarin saat takbir itu jari lurus renggang. Ya, jari lurus renggang. Begitu juga saat rukuk, jari lurus dan renggang. Ketika meletakkan di lutut, lurus dan renggang. Tapi kalau duduk di antara ketika sujud jari lurus nempel. Enggak renggang, nempel. Bukan ditempel lo nemenda, nempel. Lurus dan nempel. Begitu juga saat meletakkan telapak tangan pada paha ketika duduk di antara dua sujud, lurus dan nempel. Jadi antara jari ini nempel, tidak renggang. Paham ya? Antara jari nempel, tidak renggang. Ujung jari tepat pada ujung siku, ujung lutut. Ujung jari tangan itu tepat pada lutut. Faham ini? Jadi lurus seperti ini. Jadi ujung jari tepat pada lutut, lurus. Faham ya? Wakul dan berkatalah atau bacalah. Rabbi ufirli warhamni warzukni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Bacalah Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni dan rahmatilah aku. Warzukni dan berilah rizki aku. Wahdini, berilah petunjuk aku. Wajburni dan tembellah aku. Tembel kekuranganku. Artinya kalau diartikan enak itu sempurnakan aku. Wajawah wa'afini dan selamatkan aku. Wa'fu anni dan maafkanlah kesalahan anni dariku. Rabbi ufirli warhamni warzukni wahdini wajburni wa'afini wa'fu'ani. Ada yang menambahkan dengan a'inni. Rabbi ufirli warhamni wazukni wahdini wa'a'inni. Bukan wajburni, atau wajburni wa'a'inni wa'afini wa'fu'ani. Jadi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari sujud membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuq warfa'ni warzuqni wahdini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Kalau riwayat Imam Abi Dawud ditambah wa'afini wa'fu'ani. di Rabbil Fili warhamni wajibunni warzukni warfa'ni warzukni wahdini, itu riwayat Imam Baihaqi. Imam Abi Dawud menambahkan wa'afini wa'fu'ani. Itu seperti yang biasa kita baca, ada kalimat warfa'ni. Tapi kalau yang di atas enggak ada. Rabbil fili warhamni warzukni wahdini wajburni wa'afini wa'fu'ani. Tapi riwayat Imam Baihaqi enggak ada. Enggak ada kata-kata urutannya beda. Rabbil fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Enggak sama dengan yang di atas. Ada kata-kata juga tambahan warfa'ni. Rabbil fili warhamni wajburni wahdi warfa'ni warzukni wahdini. Ditambah Imam Abu Dawud wa'afini wa'fu anni. Kemudian sumasjud sajdatan tsaniyatan. Kadzalik, kemudian sujudlah sujud yang kedua kadzalik, seperti pembahasan yang kemarin. Setelah duduk di antara dua sujud, kembali lagi kita ke sujud. Ya, apa sujudnya? Sama persis dengan pembahasan yang kemarin. Meletakkan tangan, kemudian dahi, dan enggak perlu lutut lagi karena apa? Lutut sudah tinggal nempel. Ketika kita ini tinggal nempel. Apa yang kita letakkan? Tangan, kemudian dahi dan hidung bersamaan. Kemudian membaca yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali dan seterusnya. Tsumma tadil jalisan lil istirahati fi kulli rak'atin la tashahhud akibaha. Kemudian duduklah dengan tegak. Lil istirahat, untuk istirahat. Duduk dengan tegak untuk istirahat. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat la tasyahhud, tidak ada tasyahhud akibah setelahnya. Maksudnya rakaat pertama, rakaat ketiga. Rakaat pertama setelah sujud kedua kita tidak melakukan tasyahhud. Kenapa? Karena kita harus langsung berangkat untuk menuju rakaat kedua. Enggak ada tasyahud. Berarti rakaat itu setelah sujud kedua, sebelum kita berdiri, itu disunahkan duduk sebentar. Duduk sesaat. Disunahkan duduk sesaat seperti duduknya kita untuk antara dua sujud. Seperti duduknya kita di antara dua sujud, tapi lebih singkat lagi. Kalau duduk di antara dua sujud, itu kalau kita membaca ini kan lumayan panjang ya. Rabbil fili warhamni warzukni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Lumayan panjang. Tapi duduk di antara, duduk sebelum berdiri setelah sujud kedua itu singkat. Hanya ukuran kalimat Subhanallah. Hanya ukuran kalimat Subhanallah, langsung berdiri. Paham ya? Itu untuk rokaat pertama. Kalau itu dua rokaat, rokaat pertama toh. Kalau itu empat rokaat, berarti rokaat pertama dan rokaat ketiga. Karena rokaat kedua gak perlu kita, karena bangunnya kita dari sujud kedua tasyahud tahiyat. Setelah tahiyat langsung berdiri. Paham ini ya? Jadi di setiap rakaat yang tidak ada tasyahud. Artinya apa? Setiap rakaat yang tidak kita melakukan tahiyat setelah bangun dari sujud kedua. Setelah bangun dari sujud yang kedua, itu disunahkan duduk sebentar yang dinamakan dengan jalsatul istirahah. Sunnah. Bukan wajib, bukan rukun, sunnah. Duduk sebentar. Jadi dari sujud, duduk sebentar seperti duduknya kita di antara dua sujud. Setelah itu langsung melanjutkan berdiri. Tsumma taqumu, kemudian berdiri. Wa tadhu'ul yadain 'alal 'ard. dan kamu meletakkan kedua tangan atas pada bumi. Artinya bangunnya kita dari sujud. Bangunnya kita dari sujud. Jangan kita bangun tanpa memegang bumi. Ini caranya. Jadi caranya itu bangunnya kita dari sujud, ya, bangunnya kita dari sujud itu menjadikan tangan kita ini sandaran untuk berdiri. Sekalipun kita mampu, sekalipun kita kuat tanpa memegang. Contoh ini, kita sujud. Setelah sujud, kita kan berdiri. Setelah sujud kita berdiri. Sekalipun kita mampu tanpa bermegang, nah, sekalipun kita mampu tanpa memegang, boleh. Tapi afdolnya menjadikan tangan ini sandaran. Jadi ketika kita bangun dari sujud, kita bersandar dengan tangan kita, lalu kita angkat. Jadi tangan kita ini menjadi sandaran. Kita angkat untuk berdiri. Mabumin ya. Ini sunahnya. Ini sunahnya. Lo kenapa? Menunjukkan lemahnya kita. Walaupun kita mampu, tapi kita menunjukkan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadaul yadain alal arad. Mabum? Mabum ya. Sama. Ketika setelah tahiyat awal juga gitu. Berdirinya kita jadikan tangan ini sandaran untuk ngangkat badan kita. Begitu juga setelah duduk dari setelah duduk al-istirahah. Ya, setelah duduk al-istirahah jadikan tangan kita sandaran. Wala tuqaddim ihdari jalaika fi halatil irtifa. Jangan kamu majukan salah satu kakimu ketika berdiri. Jangan ketika berdiri ini kita majukan kaki kita salah satunya. Ini biasanya orang tua. Kalau orang tua ma'dzur ya. Walaupun dia sudah menjadikan tangannya sandaran, tapi kadang gak kuat. Sehingga kaki kanannya itu dimajukno. Kemudian dia berdiri, orang tua. Tapi kita yang masih kuat, masih muda, jangan kita berdiri itu dengan memajukan salah satu kaki kita. Ketika kita mengangkat dari sujud ke berdiri, jangan kita angkat, kita majukan salah satu kaki kita lebih depan dari satunya, enggak, tetap. Jadi kaki kanan dan kiri tetap sejajar. Kita angkat dengan tangan kita. Tapi kalau orang tua tetap enggak mampu biasanya. Orang tua tetap enggak mampu, terkadang mereka memajukan salah satu kakinya untuk ambil posisi. Orang tua ma'dzur, tapi kita enggak. Sunnahnya tetap sejajar, jangan di majukan salah satunya. Kalau dimajukan makruh. Wabtadi bitakbiratil irtifa indal grup min haddi jalsatil istiraha. Mulailah dengan takbir mengangkat ketika sudah dekat dari batas duduk istiraha. Jadi bukan ketika kita mengangkat kepala kemudian kita takbir, enggak. Ketika sudah dekat dengan duduk istiroha. Jadi mengangkat kepala enggak takbir dulu. Ketika sudah mulai dekat duduk, kan disunahkan duduk kan ya, duduk istiroha. Ketika sudah mulai dekat duduk, kita baru mulai takbir. Allah, mulai takbir. Wa muddah, dan panjangkan takbir itu ila intisafi irtifaik ila giyamik, sampai pertengahan berdirinya kamu. Sampai pertengahan itu berarti di atas batas minimalnya rukuk. Di atas batas minimalnya rukuk, bukan sempurnanya rukuk. Di batas minimalnya rukuk. Jadi dipanjangkan takbirnya sampai mendekati berdiri. Mendekati berdiri. Jadi mulai mendekati duduk istiroha sampai mendekati berdiri. Wal takun hadhil jalsa jalsatan khafifatan muhtatafatan. Dan jadikan duduk ini duduk yang sebentar. Duduk yang sedikit atau ringan dan cepat. Ya? Duduk yang sedikit, ringan dan cepat. Mafhum ini ya? Mafhum? Wasalli rakaat tsaniyah kal ula, salatlah rakaat kedua seperti yang pertama. Ini pembahasan tadi itu rakaat pertama. Rakaat kedua ya persis dengan rakaat yang pertama. Wa idza ta'awwada fil ibtida', mulailah dengan ta'awud. Ulangilah ta'awud atau mulailah ta'awud di dalam permulaan. Saat kita sebelum membaca Fatihah disunahkan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Mulailah dengan ta'awud. Kemudian baca Fatihah, setelah Fatihah surat, setelah surat ruku, ruku tidak persis. Lalu nanti ada pembahasan kalau di rakaat kedua untuk tasyahud awal, insyaallah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dengan sedikit mengetahui sunnah dari kesunahan yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang kuat agar kita dapat melakukan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga keseharian kita, perbuatan kita tidak lepas dari kesunahan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.